bitch up, mate. Ayy. Brr, brr, brr, brr, yeah. Brr, brr, ayy. Yo, ayy, ayy, ayy, yo, ayy. Si doyok kapan bebas, gua rindu teman gua. Pengen si gua jenguk tapi kan ada corona. Ku kira dia dejek, ternyata narapidana. Tolong depak polisi, bebaskan doyok sekarang. Got a clock up on my lap, with a drink under the seat. Ini bukan si komo, tapi gua selalu islit. Hidup gua tanpa doyok terasa sangat sulit. I don't know how to say, but I miss you my bestie. Yeah, I keep that 2-2-3, please don't even play with me. My clock like a Nintendo, cause this big dude got a switch. Mama Louis, streaming di Bigo, open BO live on Twitch. Gak suka sama gua, macam bulan kau kusabit. Pan-pan delapan, gua harus bisa mapan. Karirku dikejar terus, biar ku bisa makan. Gua terus maju, ya maha ku semakin di depan. Cewek gua selingkuh, gua kirim dia ke Wuhan. Gua bingung sama si Ratna, kontingannya kaya bangsat. Lu cowok yang setia demi yang pelernya kapalan. Gua mau sama Irfan, zupnya dari belakang. Jangan salahin warga net kalau kau disebut murahan. Cidoyo kapan bebas, gua rindu teman gua. Pengen si gua jenguk tapi kan ada corona. Ku kira dia dejek, ternyata narapidana. Tolong depak polisi, bebaskan doyok sekarang. Yeah, I'm a big boss, kau cuma internet troll. Baso tanya kaya tower, otaknya kau cebol. Pusai kiam pilih zoo, serukan free doyok. Lil mama jendes my dog, serukan Wuhan kontol. Jadi inget dulu sama si doyok, gak punya duit tapi pengen mabok. Terpaksa kita maling lem iPhone, ketahuan sampai kita dikroyok. Ini 30 tahun, apa itu maksudnya? 0,5 gram doang, jadikan ancaman besar. Kasus korup dan seksual, kau malah dibiarkan. Mungkin ini order baru, sequel dari yang pertama. Hey, mending gua stop makar, takut disergap banteng merah. Eh, tapi bohong, gua cuma pengen jeda sebentar. Apa ku bisa, ku hanya orang biasa. Bukan hanya dasimu yang kan ku ubah jadi merah. Si doyok kapan bebas, gua rindu teman gua. Pengen si gua jenguk, tapi kan ada corona. Kukira dia dejek, ternyata narapidana. Tolong depak polisi, bebaskan doyok sekarang, gang. Usaiki, Big Bird, Free Doyok, still. Man, you keep making that trash ass music, man. I'm gonna beat the fuck out of your own gang. Yo, ay, ay, Big Bird, Bird, Bird, Bird, Bird. Yeah, smoking on your guys. Yo, yo, ay, ngaran siya aing say, nanya siya sahang. Ngatain cupu ke Bang Gusti, tapi confused lu gak ada. Rasis ke minority, maksud lo itu apa? Gua panggil doyok kesini, kita kan tebas tuh kepala. Ay, ay, gua bukan anak rock band, tapi musikku bikin orang pada headbang. Ya, jedak jeduk bikin sedek, ngatain wibu padahal lu yang nolep. Ampa pinoh take a step back, punya tampang kok mirip sama toke. Musik radiasi ku denger pake hazmat, saat lu nge-rap lagunya kayak urake. Bang jago hina-hina para cindo. Emang gua pribumi, tapi gua campur negro. Punya big black cock, punya lu segede sendok. Mending lunasin si Jinping sebelum banyak bacot. Nama kayak penyanyi yang suka ngeganja, tapi lagu gak laku, palingan lu hisap tinja. Gusti selalu hina-hina, emangnya lu siapa? Cewek gua orang Cina, terus selu hina juga. Hey, wibu-wibu-wibu, lu hina waifu gua. Sekarang gua tanya cewek mau sama lu gak? Nge-remix di TPA, ibarat mengorek sampah. Si Ratna yang goblok juga najis kalau lihat anda. Ngaran sia aing saing, nanya sia sahang. Ngatain cupu ke Bang Gusti, tapi confused lu gak ada. Rasis ke minority, maksud lo itu apa? Gua panggil doyok kesini, kita kan tebas tuh kepala. Hey, I told ya, stop playing with me. Pusai ki up in this hole, kita serukan free doyok. Lil mama, yeah, that's my dog. Serukan Wuhan kontol. Who is this guy? Who is this guy? I don't know who the fuck is this guy. Fuck A-Train.